إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوتي في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله بابا إبو سودارا سوداريكو yang dirahmati oleh Allah kita bisa bertemu kembali di Masjid Al-Amin Semampir Surabaya dan insyaAllah ini adalah pertemuan pertama kita akan mempelajari Sirah Nabawiyah. Kita selesai dari kitab Hikmah Minat Tarikh, kemudian setelah itu kitab As-Sohaba. Sekarang kita akan mempelajari kembali Siratul Nabi, Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah nasabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum yang kita jadikan pegangan, ya, antum kalau mau beli, beli kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum. Ya, sudah diterjemahkan, banyak penerbit yang menerjemahkannya. Kitab ini dari segi tartib, urutan luar biasa. Dapat penghargaan, dapat juara kitab ini. Pengarangnya seorang Hindi, tapi keturunan Arab beliau. Dan kitab ini dipuji oleh banyak para ahli ilmu, kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini. Cuman kitab ini adalah tidak dipisah mana yang sahih dan mana yang dhaif. Jadi disesuaikan saja nanti. Karena enggak semua saya apa? Saya baca. Yang penting judulnya ini antum ikuti, boleh pakai kitab itu. Tapi enggak semua saya baca karena ada riwayat-riwayat yang enggak ada dalilnya sehingga mungkin kita loncati seperti itu. Tapi pegangannya adalah kitab ini, yaitu kitab apa? Ar-Rahiq Al-Makhtum. Thayyib, nasabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa usratuhu. Nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, bin Abdullah, bin Abdul Muttalib. Namanya Abdul Muttalib adalah Syaibah bin Hashim, dan nama Hashim adalah Amr bin Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir. Fihir ini adalah nama aslinya Quraisy. Ya, seluruh orang Mekah kan keturunannya, mayoritas keturunannya Quraisy. Lah Quraisy itu nama aslinya adalah siapa tadi? Fihir. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir. Nah, Fihir itulah nama aslinya siapa? Quraisy. Ya, kepada Quraisy inilah suku di atau bani-bani atau suku di Mekah menasabkan dirinya kepadanya. Ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Iyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad Ibn Adnan. Ini adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang akan kita pelajari adalah yaitu kakeknya Nabi yang ke berapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf. Nah, coba kita pelajari dari Abd Manaf. Abd Manaf ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Memiliki anak banyak. Abd Manaf ini. Tapi anaknya yang terkenal ada 4. Anaknya banyak ya. Tapi yang akan saya sebutkan di sini 4. Cuma, karena kenapa kok saya sebutkan? Karena 4 ini berkaitan nanti dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abd Manaf, mbah buyutnya Nabi. Ya kan? Berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Abdullah kan bapak. Bin Abdul Muttalib berarti kakek. Betul? Bin Hashim. Hashim berarti buyut, betul? Bin Abd Manaf. Abd Manaf apa namanya ini? Bapaknya buyut gitu ya. Enggak tahu dalam bahasa Jawanya apa. Cangga, nggih. Intinya kakeknya Nabi jauh lah gitu. Namanya Abd Manaf. Abd Manaf punya anak yang terkenal 4. Yang pertama Hashim. Yang kedua Muttalib. Saya tidak mengatakan Abdul Muttalib. Yang saya katakan tadi apa? Muttalib. Yang ketiga Novel. Yang keempat Abdusyams. Abdusyams. Lah, Hashim ini memiliki peranan penting di kota Mekah. Mbah buyutnya Nabi yang bernama Hashim ini bertanggung jawab diberi kemuliaan, ya, orang yang menanggung as-siqaya war-rifadah. Siqaya war-rifadah itu yang ngasih makan jemaah haji, yang kasih minum jemaah haji. Lah, nama aslinya Hashim itu Amr. Kenapa kok disebut Hashim? Dari kata-kata Hashama. Disebut Hashim karena dari kata-kata Hashama wa Hashima yang artinya mengaduk atau yang apa? Membuat adonan. Hashim si pembuat adonan. Karena dulu orangnya itu dermawan. Membuat makanan, minuman dibagikan ke jemaah haji. Maka nama aslinya terlupakan. Justru julukannya yang terkenal. Si siapa tadi? Hashim pembuat roti. Hashim. Ini mbah buyutnya Nabi, terkenal dermawan, terkenal jadi orang baik. Dan Hashim mbah buyutnya Nabi ini adalah orang Quraisy pertama yang mengadakan 2 rihlah dagang. Kan disebutkan dalam Al-Qur'an liila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wassoif. Sudah menjadi adat kebiasaan orang Arab Quraisy, ya, rihlatasyita'i wassoif, perjalanan musim dingin dan perjalanan musim panas. Dicantumkan dalam Al-Qur'an. Dan yang menciptakan pertama kali itu adalah Hashim, babuyutnya Nabi. Rihlah musim panas itu pergi ke negeri Syam, dagang. Rihlah musim dingin pergi ke Yaman atau Habasyah. 2 rihlah. Ya, musim panas ke negeri Syam. Berarti ada di utara. Musim dingin ada di Yaman, berarti di selatan. Itu yang pertama kali menciptakan adalah Hashim menurut kitab ini. Lah, Hashim ini para jamaah, mbah buyutnya Nabi ini ketika berangkat dari Mekah ketika ingin berangkat ke Syam mesti melewati Yathrib, Madinah. Kalau antum lihat peta, ya, kalau antum lihat peta, maka ini yang paling selatan namanya Yaman. Ya. Jadi sini selatan yang mana? Sana yang selatan. Oh iya, saya bilang sini. Ini paling selatan Yaman. Berbatasan sama Laut Arab atau Samudra Hindia. Terus Yaman ini ke utara Mekah. Mekah ke utara sini, ini namanya Madinah. Kemudian Madinah ke utara jauh namanya negeri Syam. Syam itu kalau sekarang 4 negara. Filastin, Palestina, wa Suria, Syria, wa Lubnan, Lebanon, wal Urdun, Yordania. 4 negara Syam. Lah, jadi yang dari Mekah kalau mau dagang ke Syam mesti melewati negeri Yathrib. Nanti cikal bakal menjadi apa namanya? Al-Madinah. Berangkatlah Hashim babuyutnya Nabi ini dagang dari Mekah ke Madinah, mampir di Yathrib. Dari Mekah ke Syam, mampir di Yathrib. Jelas sampai sini ya? Di Yathrib itulah Hashim babuyutnya Nabi bertemu sama seorang wanita. Namanya Salma binti Amr. Menikah di situ. Menikah, setelah menikah si Hashim ini melanjutkan perjalanan ke negeri Palestina untuk dagang ke Syam. Mengapa kok dagang? Karena penduduk Mekah itu enggak punya mata pencaharian lain. Mau kurma enggak ada kurma, apalagi padi malah enggak ada. Sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara dagang dan mereka gembala kambing. Berangkatlah ke negeri Syam, meninggalkan istri tercinta namanya Salma binti Amr. Mengandung. Salma ini mengandung. Di negeri Syam, Hashim mbah buyutnya Nabi wafat di negeri Gaza. Gaza itu kalau sekarang Gaza. Nah, bahasa Arabnya Gaza ya Gaza. Nah, wafat di sana. Hashim meninggalkan anak di kota Mekah. Anak-anaknya Hashim yang di kota Mekah adalah Asad, Abu Saifi, Nadlah, dan Abdul Muttalib. Cuma Abdul Muttalib ini enggak di Mekah. Abdul Muttalib itu siapa? Anaknya Salma ini tadi yang masih di kandungan. Jelas? Lah, saudaranya Hashim yang paling perhatian sama Hashim dan keluarganya adalah Muttalib. Tadi kan saya katakan Abdul Manaf punya anak banyak, tapi yang terkenal ada 4, ya kan? Hashim, Muttalib, Nawfal, Abdi Syams. Sampai sini jelas? Hashim wafat, maka si Koyah war Rifada, yaitu kemuliaan sebagai pemegang, memberi minum jemaah haji, memberi makan jemaah haji, pindah ke adiknya atau pindah ke saudaranya Hashim. Namanya siapa tadi? Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Jangan salah paham. Namanya siapa tadi? Muttalib. Jelas sampai sini ya? Nah, Muttalib ini melihat keponakannya kan jadi yatim, atau keponakannya ditinggal mati bapaknya. Ya mungkin gak yatim karena sudah dewasa. Di antaranya tadi yang diketahui oleh Muttalib 3 orang, Asad, Abu Saifi, sama Nadlah. Muttalib gak tahu kalau dia itu sebenarnya punya ponakan di negeri mana tadi? Yathrib. Karena ditinggal mati oleh Hashim tadi, si ibu lagi amin. Sampai bocah kecil ini tadi yang di Mekah, di mana di Yathrib tadi itu, anaknya Salma binti Amr lahir. Gak ada yang tahu kota Mekah. Bahkan saudara-saudaranya Hashim pun gak tahu. Muttalib tidak tahu. Ini anak yatim, kasihan, tidak ada yang ngerawat. Tidak punya ayah maksudnya, yang ngerawat ya ibunya. Anak ini kecil-kecil sampai anak ini umur 9 tahun atau umur 8 tahun baru kedengaran Muttalib di kota Mekah ini bahwa sebenarnya Hashim itu punya anak yang ditinggal wafat, sekarang berada di negeri Yatsrib. Otomatis ini anak menjadi ponakannya Muttalib. Jelas kan? Muttalib baru dengar bahwa dia punya ponakan di negeri Yatsrib. Anaknya, saudaranya itu Hashim didatangi sama Muttalib. Setelah sampai di kota Yatsrib, diteliti sama Muttalib, ternyata memang benar ini adalah anaknya Hashim. Dilihat anak kecil, lesu, gak ada yang menanggung hidupnya dari kaum laki-laki, maka didatangi oleh Muttalib dan didekap, dirangkul sampai nangis nih, karena gak tega lihat ponakannya. Padahal bapaknya adalah bangsawannya Mekah, bapaknya adalah orang terhormat di kota Mekah, terus anaknya di sini gak ada yang merawat. Sedih pamannya ini Muttalib. Langsung bocah kecil ini dirangkul, dicium, nangis ini Muttalib. Bocah kecil ini namanya Syaibah. Syaibah itu bahasa Arab. Kenapa kok dikatakan Syaibah? Syaib artinya apa? Syaib itu uban. Kan ini bocah kecil umur 9 tahun sudah ubanan. Namanya Syaibatul Hamdi. Akhirnya dia ngomong sama bocah kecil ini, wahai ponakanku, ayo ke Mekah. Keluargamu di kota Mekah itu banyak. Keluargamu adalah bangsawan di kota Mekah. Ayo ke Mekah. Tidak mau. Wong ada ibunya kok. Akhirnya Muttalib bilang ke ibunya, wahai Salma binti Amr, Mbak Yunya lah, kan gitu ya. Mbak Yu apa namanya? Iya. Mbak Ipar, kurang lebih seperti itu. Izinkan anak ini saya bawa ke kota Mekah. Enggak diizini, kasihan dia. Siapa yang ngerawat dia? Maka Muttalib meyakinkan anak ini tidak akan tersia-siakan dan anak ini nanti akan saya didik untuk mewarisi kerajaan bapaknya. Maksudnya kerajaan di sini kekuasaan bapaknya dulu. Terhormat, terpandang, melanjutkan siqoya war rifada, melanjutkan ngasih makan dan minum jemaah haji kan gitu kan. Setelah diyakinkan, maka legowo nih sang ibu legowo. Akhirnya siapa tadi bocah kecil namanya Syaibah dibonceng sama pamannya yang bernama Muttalib. Perang dibawa ke Mekah. Sampai di kota Mekah, orang Mekah mengira itu bocah kecil itu tadi, dikira oleh penduduk Mekah budaknya Muttalib. Sehingga orang Mekah mengatakan Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Maka kata Muttalib, la, hadza ibnu akhi, ini adalah anak dari saudaraku Hashim, bukan budakku. Tapi sudah terlanjur orang-orang menjulukinya apa? Abdul Muttalib, si budaknya Muttalib, sampai akhirnya jadi nama. Padahal gak budak, tapi sudah terlanjur akhirnya jadi nama. Akhirnya nama aslinya Syaibah dilupakan, dipanggil Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Abdul artinya kan budak, hamba, hambanya Muttalib. Padahal dia sebenarnya bukan Abdul Muttalib, bukan hamba Muttalib, tapi dia adalah anak saudaranya Muttalib. Betul? Berarti keponakannya Muttalib. Jelas sampai sini? Akhirnya semenjak itu Abdul Muttalib ada di kota Mekah. Ya inilah kakeknya Nabi. Jelas enggak? Berarti mbak putrinya Nabi, mbak buyut putri itu adalah orang Madinah. Makanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke kota Madinah, Rasul itu punya paman-paman dari pihak neneknya dulu, Bani Najjar dari kota itu. Paham? Makanya kan ada yang mendukung Nabi di kota Madinah, karena Nabi itu punya garis keturunan orang Madinah. Jelas sampai sini? Namanya masih apa? Yathrib, bukan jadi Al-Madinah. Nah, Muttalib ini adalah orang yang dermawan, orang yang luar biasa. Muttalib lah, Muttalib ini orang yang dermawan, dijuluki Al-Fayyad, yang meluber-luber kebaikannya. Tapi nanti dikasihkan ke Abdul Muttalib. Mati Muttalib ini. Muttalib ini wafat, maka semua barang-barangnya Muttalib diambili sama Nawfal. Jelas? Siapa Nawfal itu? Pamannya Abdul Muttalib. Kedudukannya sama Muttalib sama. Betul ya? Syaibah atau Abdul Muttalib memanggil Muttalib dengan memanggil Nawfal sama. Sama-sama apa? Paman. Jelas kan? Diambil semuanya. Bajal itu niatnya sudah dikasihkan oleh Muttalib kepada Abdul Muttalib. Disayangi tuh kayak anaknya sendiri. Maka Abdul Muttalib minta tolong orang-orang Quraisy karena didolimi pamannya. Ya ma'syarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, aku minta tolong. Aku didolimi oleh pamanku sendiri Nawfal. Faqalu, orang-orang Quraisy mengatakan, la nadkhul bainaka wa bain ammika, kami orang luar, kami enggak ikut urusanmu dengan pamanmu, urusan dewe, keluar sak keluarga. Orang-orang Quraisy enggak ada yang nolong Abdul Muttalib. Apa yang terjadi? Abdul Muttalib nulis surat. Kakeknya Nabi ini, Nabi di mana Ustaz pada waktu itu? Belum lahir. Mengabdul wajah belum lahir kok Rasulullah. Kakeknya Nabi ini Abdul Muttalib nulis surat. Setelah nulis surat dikirim ke kota Yathrib. Karena Abdul Muttalib punya paman-paman banyak dari pihak ibu, tapi di negeri Yathrib. Wahai paman-pamanku dari pihak ibu, maksudnya berarti kan saudara-saudaranya Salma binti Amr. Jelas ya? Wahai paman-paman, sesungguhnya pamanku Nawfal mendolimi aku. Aku minta tolong kepada orang-orang Quraisy, tapi Quraisy tidak ada yang menolong aku. Maka langsung datang para paman nih dari Bani Najjar, baninya Salma binti Amr. Datanglah paman-paman ini. Mereka langsung menuju Ka'bah, karena kebiasaan orang Arab kalau datang langsung tawafkan itu kan. Kok ada tawaf? Ada. Kok ada haji? Ada. Karena zaman jahiliyah itu ada seperti itu. Ya kan? Maka mereka datang ke Al-Bait, yaitu datang ke Mekah. Fatalaqahu Abdul Muttalib, ketemu sama Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib mengatakan, Al-Manzil ya khal, wahai paman, ayo ke rumah dulu, mampir dulu. Kata pamannya, la wallahi hatta alqana fa'ilan. Hei ponakan, enggak usah ke rumah, langsung saja. Mana namanya Nawfal itu? Paham enggak maksudnya? Terus enggak usah mampir-mampiran, kelamaan urusanmu itu. Mana Nawfal itu? Thumma akbala fa waqafa ala Nawfal, maka pamannya datang ke Nawfal. Sama-sama paman ini. Yang satu paman dari pihak ibu, yang satu dari pihak ayah. Mana Nawfal ini? Ketemu Nawfal. Wa wajalisun fil Hijr, pada waktu itu Nawfal ada di Hijr, Hijr Ismail. Ma'a masyayikh Quraisy, bersama pembesar-pembesar Quraisy. Fasalla Abu Sa'd sayfahu, maka pamannya Abdul Muttalib dari pihak ibu yang bernama Abu Sa'd langsung menghunuskan pedangnya. Pedangnya terhunus dan dia mengatakan, wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah ini, berarti siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bersumpah dengan nama Allah. Wa rabbil Ka'bah, la illam tarud ala ibna ukhti arkahihi, seandainya kau enggak mengembalikan barang milik ponakanku ini, demi Allah aku pastikan pedang ini akan menembus dirimu. Kembalikan. Jangan kau zalimi ponakanku. Faradat tuha. Akhirnya dikembalikan. Nawfal ini kembalikan. Dikembalikan ke siapa? Ke Abdul Muttalib. Lah, sehingga selesai urusannya. Abdul Muttalib melanjutkan apa yang dulu dipegang oleh Hashim dan yang dulu dipegang oleh siapa? Muttalib. Lah, di zamannya Abdul Muttalib ada dua peristiwa besar. Nabi belum lahir. Di zaman Abdul Muttalib ada dua peristiwa besar. Peristiwa yang pertama adalah ditemukannya sumur Zamzam. Loh, Ustaz, kok ditemukan emangnya sebelumnya enggak ada? Kan itu kan ditemukan sejak zamannya Nabi Ismail. Kok ditemukan bagaimana, Ustaz? Iya. Karena terjadi banjir bandang yang melululantakkan kota Mekah sehingga sumur Zamzam ini tertimbun, enggak ada yang tahu tempatnya. Bertahun-tahun, berabad-abad. Berabad-abad. Cuma diriwayatkan dari generasi ke generasi, dulu itu ada sumur. Orang nyari enggak ketemu. Berlama ratusan tahun atau wallahu alam, Allah yang tahu ilmunya. Sampai akhirnya di zamannya Abdul Muttalib ini, Abdul Muttalib dikasih mimpi sama Allah. Abdul Muttalib dikasih mimpi sama Allah. Ditampakkan letak sumur Zamzam. Ya, di mimpi itu melihat sifat-sifatnya dan seterusnya. Maka ketika bangun dicek sama Abdul Muttalib. Mengajak anak-anaknya. Karena sumur Zamzam itu tertimbun, terjadi banjir bandang, di dalamnya itu banyak peninggalan-peninggalan suku Jurhum. Suku Jurhum. Ya, di sana ada pedang, ada zirah, ada baju besi, ada dua ghazal. Ghazal itu kijang, tapi berupa emas, dua. Di dalam sumur itu dikali sama Abdul Muttalib ketemu banyak pedangnya, banyak baju besinya, dan ada dua kijang tapi terbuat dari emas. Paham maksudnya ya? Ketemu sumur Zamzam sesuai dengan mimpinya, tembus. Yang menemukan siapa? Kakeknya Nabi, dipilih oleh Allah Abdul Muttalib ini. Lah, ketika sudah ditemukan sumur Zamzam, maka suku Quraisy datang dan mengatakan, enggak boleh kau monopoli sendiri Abdul Muttalib, kita juga sama ini. Abdul Muttalib, lah, ini aku yang punya, aku yang nemukan kok, aku yang dikasih mimpi. Enggak cocok terjadi persengketaan antara Quraisy dengan Abdul Muttalib. Sehingga mereka datang ke mana? Ke dukun perempuan. Di zaman dulu itu dukun itu pemecah masalah. Dan kebanyakan dukunnya itu apa? Perempuan. Nah, singkat kata, yang membuat orang kafir Quraisy legowo itu, ketika mereka ini pergi ke negeri Syam, ternyata turun hujan. Hujan ini mengenai Abdul Muttalib tapi enggak mengenai kafir Quraisy. Semenjak itulah kafir Quraisy merasa bahwa memang sumur Zamzam ini Allah khususkan untuk siapa? Abdul Muttalib. Setelah itu percaya bahwa ini memang yang dapat ini memang Abdul Muttalib. Itu peristiwa pertama. Semenjak itu muncul lagi sumur yang namanya sumur Zamzam yang sudah terpendam sekian tahun lamanya. Peristiwa yang kedua, peristiwa hebat yang nomor dua, di zamannya Abdul Muttalib inilah lahir atau datanglah pasukan bergajah yang dipimpin oleh siapa? Abroha. Bismillah. Untuk menerangkan penyerbuan Abroha ke Mekah itu butuh penjelasan sebelumnya. Gimana sih asal usulnya? Kok ujuk-ujuk kita dengar cerita ada seorang tentara dipimpin Abroha naik gajah menyerang kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah. Pertanyaannya ini, kisah ini apa asal usulnya? Yang sering kita semenjak kita kecil, semenjak saya masih kecil, masih MI kelas 1 bukan kelas 2, sudah ceritani sama pak guru saya ada tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, kan gitu kan, tapi gak ngerti asal muasalnya apa kok moro-moro mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Betul gak? Nah, sekarang saya kasih tahu. Jadi ceritanya begini, dulu di negeri Yaman itu kaum Nasrani tertindas. Di negeri apa? Yaman. Saya katakan tadi sana selatan, berarti Yaman yang paling apa? Selatan. Yaman, Mekah, Medina, Syam. Nah, di Yaman ini dulu banyak orang Nasrani terzalimi, disiksa. Dan lawannya adalah orang Yahudi. Ya enggak kures, Pak. Sopo sing ngomong kures, Bang? Kures ada di mana? Di Mekah. Ini di Yaman ini peristiwa ini. Jadi di Yaman itu orang-orang Nasrani tertindas. Ini Nabi belum ada, Rasulullah belum lahir. Di Yaman itu orang-orang Nasrani dibunuhi, disiksa sama orang Yahudi. Dan kalau antum melihat sejarah, sebenarnya antara Yahudi dan Nasrani itu berdarah-darah. Sejarah mereka itu saling bunuh-bunuhan. Jelas ya? Maka orang Nasrani dilukai, disiksa sama orang-orang Yahudi. Peristiwa ini kedengaran Kaisar Romawi. Kaisar Romawi agamanya apa pada waktu itu? Sudah Nasrani, Kristen. Berarti kan Kaisar Romawi merasa umatnya tersiksa di negeri Yaman. Sampai sini jelas? Maka Kaisar Romawi mengirim surat ke Najasyi. Kalau antum lihat peta, coba ya antum lihat peta ya. Masalahnya antum kan ada yang senang peta, ada yang kesenang peta, ada yang enggak ngerti blas. Kalau antum lihat peta, Jazirah Arab itu ke barat adalah Laut Merah. Betul enggak? Setelah Laut Merah kan negeri Afrika. Betul? Nah, disitulah ada di negeri Afrika yang dekat sama Laut Merah itu dulu ada kerajaan besar namanya Kerajaan Habasyah. Sekarang kurang lebih letaknya di mana? Di Ethiopia. Jelas sampai sini? Lah, Kaisar Romawi ingin membereskan urusan Yaman, maka dicarilah kerajaan Kristen yang terdekat dengan Yaman. Jelas? Kerajaan Kristen yang paling dekat sama Yaman adalah negeri Habasyah, meskipun dipisahkan oleh Laut Merah. Ngirim surat ke Najasyi. Ini Najasyi bukan Najasyi yang di zaman Nabi. Karena perhatikan, Najasyi itu bukan nama. Najasyi itu gelar. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu gelar. Ada namanya sendiri. Seperti Sri Sultan Hamengkubuwono. Punya nama sendiri. Sebelum jadi Sri Sultan, punya nama. Jelas? Sebelum Kaisar itu bukan nama. Kaisar adalah gelar. Begitu juga dengan Najasyi. Najasyi itu gelar Raja Habasyah. Dan itu bukan Najasyi yang sezaman sama Rasul. Rasul aja belum lahir, berarti kan Najasyi zamannya Rasul juga belum lahir. Kirim surat, wahai Raja Najasyi. Dan statusnya Najasyi itu bawahnya Kaisar. Jadi tetap bayar upeti dan dianggap ini raja kecil. Raja besarnya adalah Imperatoria Kaisar Romawi. Kaisar Romawi. Maka intinya segera kamu bereskan urusan Yaman itu. Jangan biarkan saudara kita Nasrani terbunuh di sana, disiksa di sana. Jelas sampai sini? Maka Najasyi menunjuk panglima jenderal namanya Abroha. Jadi kira-kira Abroha itu orangnya hitam apa Arab apa Afrika? Iya, orang Najasyi dia. Orang Habasyah. Jelas ya? Maka Abraha datang membawa bala tentara membereskan urusan Yaman. Dihabisi orang Yahudi. Entek orang Yahudi. Dihabisi sama siapa? Abraha. Sehingga orang-orang Nasrani terayomi di sana. Sudah bebas, enggak disiksa lagi. Jelas sampai sini? Orang-orang Yahudi sudah enggak berani. Akhirnya setelah itu Abraha ini ada di negeri Arab, gak langsung pulang. Abroha ini melihat, ini orang-orang Arab selalu berangkat ke Mekah untuk haji atau untuk umroh. Dilihat ke orang-orang Arab ini berbondong-bondong menuju Mekah. Akhirnya Abroha itu mikir, wah gimana caranya agar orang-orang Arab ini gak mau lagi berangkat ke Mekah, tapi maunya di Yaman saja. Nah, maksudnya supaya ikut agama apa? Nasrani. Akhirnya membuat ide, ya, membuat ide, membuat Ka'bah tandingan. Membuat apa? Ka'bah tandingan. Namanya apa? Gereja, gereja besar. Tujuannya untuk menggiurkan orang-orang Arab agar orang Arab enggak ke Mekah lagi, tapi mengunjungi gereja besar ini. Namanya gereja apa? Enggak ada yang tahu. Quraisy. Gereja apa? Al-Quraisy. Yang dibangun oleh siapa tadi? Abroha. Gereja besar. Setelah itu orang-orang Mekah, orang-orang Arab nih melihat bangunan baru itu, Kanisa Kabiro di Son'a, di negeri Son'a. Jadi dibuat di Sana'a. Sana'a sekarang kan ibu kotanya Yaman. Namanya kalau bahasa Arabnya bukan Sana'a tapi Son'a. Makanya ada ulama namanya Al-Imam As-San'ani, lahir di negeri Son'a, tapi orang Indonesia nyebutnya Sana'a. Aslinya Son'a. Nah, di situ membangun gereja besar namanya Al-Quraisy. Tujuannya untuk orang-orang Arab tergiur enggak usah pergi ke Mekah. Maka karena memang agama Nasrani pada waktu itu adalah agama yang tidak diminati di tanah Arab, jazirah Arab. Maka ada seorang laki-laki dari Bani Kinana, dia datang ke gereja itu malam-malam, dia buang kotoran di situ. Enggak malah diagungkan, enggak malah tertarik, malah dijadikan WC umum. Paham enggak? Buang kotoran. Pagi-pagi Abroha datang melihat gerejanya penuh dengan kotoran, atau ya bukan penuh ya, banyak kotoran. Marah. Karena saking marahnya dia menyiapkan pasukan besar ingin menghancurkan Ka'bah. Jelas sampai sini? Maka datanglah dia dengan pasukan bergajah banyak sekali ingin menuju ke kota Mekah dan tujuannya adalah menghancurkan Ka'bah. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan gembalaan yang banyak, unta-unta banyak. Dan itu adalah unta-untanya Abdul Muttalib. Unta-untanya siapa? Abdul Muttalib. Akhirnya apa yang terjadi? Abdul Muttalib ini karena unta-untanya diambil sama Abroha, maka datanglah Abdul Muttalib menuju Abroha. Dari kejauhan dilihat sama Abroha, ah ini ketua suku. Paling sebentar lagi dia merengek-rengek, bagaimana caranya agar Ka'bah jangan diapakan? Jangan dihancurkan. Karena dia ketua suku yang paling, ya, orang yang berpengaruh di kota Mekah, paling dia melobi jangan sampai Ka'bah ini diapakan? Dihancurkan. Maka Abdul Muttalib kakeknya Nabi datang ke Abroha, terjadi dialog dalam riwayat dikatakan, ditanya. Ketika nyampe, menurut praduganya siapa tadi? Abroha, ini orang pasti melobi jangan sampai kita menghancurkan Ka'bah. Ternyata Abdul Muttalib mengatakan, Ainal Ibil, hey Abroha, mana untaku? Kaget Abroha, lu awakmu ini ngurusi unta apa ngurusi Ka'bah? Paham? Padahal anggapan dari Abroha adalah ini orang akan melobi kan gitu. Kenapa kamu ngomongin unta? Padahal kami membawa pasukan gede mau menghancurkan tempat tersakral milikmu. Orang Arab tuh menganggap sakral Ka'bah. Ini kami ingin menghancurkan Ka'bahmu. Loh, kenapa kamu kok masih mikiri unta? Kata Abdul Muttalib, innani ana rabbul ibil. Aku ini pemilik unta. Amal Ka'bah, adapun Ka'bah, dia memiliki Tuhan yang akan menjaganya, enggak usah aku. Wallahi in, kalau Ka'bah ini ada pemiliknya sendiri, dia yang menjaganya, enggak usah aku. Itu dalil bahwa orang Arab jahiliyah itu mengakui adanya rububiyahnya Allah. Paham enggak maksudnya? Mengakui Ka'bah ini tempat sakral, pemiliknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjaganya. Makanya dia enggak ambil pusing. Saya ini robul ibil, robnya ut, robnya unta-unta, bukan robnya Ka'bah. Adapun robnya Ka'bah ada sendiri Allah Subhanahu wa taala yang akan melindunginya. Mana untaku? Temenan, omongannya Abdul Muthalib ini benar loh. Ketika tentara Abroha ingin sudah mendekat ke kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, wa arsala alaihim tayran ababi. Datanglah burung-burung yang berbondong-bondong. Orang Indonesia enggak paham, dikira burung ababil itu, ababil nama burung. Ababil itu yang berbondong-bondong karena membawa apa? Batu. Dikira waktu umroh di sini yang paling banyak kok burung merpati, Ustaz. Nah, jangan-jangan ini ababil. Enggak diterangkan jenisnya. Yang penting apa? Burung yang berbondong-bondong. Akhirnya dilemparkan tuh baju, apa namanya? Batu panas. Min apa? Min sejari dari bara api neraka dilemparkan. Kasfim makul, seperti dedaunan yang kalau dimakan apa? Ulat. Antum lihat dedaunan tuh kalau dimakan ulat kan bolong-bolong-bolong itu kan. Lah begitulah keadaan tentaranya Abroha. Ya. Matilah Abroha. Itu tahun namanya tahun jajah. Zaman dulu itu sudah ada bulan, sudah ada hari, tapi belum ada tahun. Orang Arab belum punya tahun. Sehingga pokoknya kejadian itu dulu, tahun itu namanya tahun gajah. Dan dulu dimulai, kalau mulainya sama, dimulai dari satu Muharram. Mulainya setahun itu dimulai Muharram, diakhiri sama Dzulhijjah, itu sudah ada. Tapi gak ada tahunnya. Pokoknya antara Muharram sama Dzulhijjah ada kejadian gajah itu, pokoknya setahun itu dinamakan tahun gajah. Karena belum dah di tahun itulah nanti Rasul lahir setelah kejadian itu. Makanya kalau ada orang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seandainya ketahuan akan dibunuh siapa? Abroha, seperti omongannya orang yang gondrong itu loh, saya enggak tahu namanya siapa. Tahu maksudnya kan? Ya belum lahir Rasulullah, kejadian itu belum lahir. Terus dikatakan katanya Rasulullah akan dibunuh oleh orang Yahudi. Di Mekah enggak ada orang Yahudi, Mas. Kan gitu kan? Orang Yahudi tinggalnya di mana? Di Madinah. Di Mekah enggak ada orang Yahudi. Kan gitu kan? Oke. Okay. Nah, itu kejadian di zaman Abdul Muthalib ini nazar. Anaknya banyak sekali karena istrinya juga banyak. Ya. Dia nazar, kalau sampai anakku laki-laki yang ke-10, maka yang ke-10 aku sembelih ya Allah sebagai nazar wujud syukurku padamu. Diberi banyak nikmat gitu loh Abdul Muthalib, sampai dia sebagai wujud syukurnya dia ingin berkorban. Korbannya pakai anak, bayangkan. Kalau sampai anakku ini laki-laki, dia enggak ngomong yang cewek itu enggak usah dihitung, saking banyaknya. Yang laki-laki ini kalau sampai lahir anak laki-laki yang ke-10 disembelih. Ternyata yang ke-10 itu Abdullah, bapaknya Rasulullah. Abdullah yang paling ganteng, yang paling membuat seneng hatinya Abdul Muthalib. Bingung dia, mau disembelih enggak tega, ini putra kesayangannya. Abdullah ganteng orangnya, bingung. Kalau enggak saya sembelih takut kualat karena sudah nazar, tapi kalau disembelih enggak tega. Jelas sampai sini. Saking bingungnya akhirnya Abdul Muthalib ingin cari solusi. Solusinya adalah datang ke dukun perempuan. Karena zaman itu, zaman jahiliyah pada waktu itu, orang yang dianggap pemecah masalah adalah para dukun. Dukunnya perempuan. Dan dulu bangsa Arab jahiliyah membedakan antara kahin dukun dengan sahir penyihir. Kahin dukun terhormat, mulia, disenangi orang banyak. Kalau sekarang ya kayak kiai gitu. Kalau ada barang hilang datang ke dukun. Kalau ada suami istri cekcok, dibawa ke dukun. Kalau ada anak sakit gak sembuh-sembuh, dibawa ke dukun. Orang Arab jahiliyah seneng sama dukun. Tapi orang Arab jahiliyah gak seneng sama penyihir. Loh, apa bedanya Ustaz? beda. Makanya dalam bahasa Arabnya pun beda. Ada kahin, ada sahir. Kahin itu dukun, ditanyai masa depan, ada barang hilang, dibawa jodohnya cocok apa enggak, ngobati penyakit, nah itu dukun. Yang ini sahir, sahir ini tukang santet. Lah sahir ini tugasnya tiga. Satu, membunuh. Yang kedua, menjadikan sakit gak sembuh-sembuh. Semua atas izin Allah ya. Yang nomor tiga, mencerai-beraikan suami istri. Ya itu. Makanya orang Arab gak senang sama penyihir, tapi senang sama dukun. Nah kalau orang Indonesia ya, ya sihir, ya dukun, dukun, ya sihir. Two in one. Kalau Indonesia. 11-12. Sampai situ Abdul Muthalib datang ke dukun perempuan. Dulu tuh gini pak, sebelum saya ke dukun ini ya, saya ceritakan ini. Saking bejatnya zaman dulu. Dulu wanita Arab kalau sudah waktunya nikah itu pakai cara pernikahan yang macam-macam. Salah satu model pernikahan jahiliyah adalah si laki-laki datang ke wanita melamar. Itu seperti yang dilakukan Rasulullah, datang ke Khadijah melamar, betul? Itu nanti yang ditetapkan Islam. Kalau ini yang bagus. Tapi ada model lain yang ngeri, ngeri. Seorang wanita kalau sudah waktunya nikah, dia menancapkan bendera di depan rumahnya. Artinya open, monggo silakan masuk sapa wae boleh. Maka datanglah satu laki-laki, dua laki-laki, tiga laki-laki, mungkin sampai 10 laki-laki. Dengan perjanjian nanti kalau ditunjuk sebagai ayah harus mau. Pokoknya open sudah. Dikasih bendera, ah oh, tanda ini mau dikumpuli. Mungkin sampai 10 orang. Kalau sudah lahiran hamil, maka didatangkan dukun wanita. Kalau sudah lahiran, si laki-laki yang pernah ngumpuli 10 orang disuruh berkumpul. Terus bayinya lahir dilihat sama dukunnya begini, dilihat wajahnya 10 orang ini. Paham enggak udah? Wah, ini kamu ini. Ya, anakmu ini. Harus mau. Saking jahiliannya itu kayak gitu. Berarti di situ kan menunjukkan dukun sangat memegang apa? Peranan ya gitu loh. Oke, kita kembali ke materi. Maka Umar bin Khattab datang ke kok Umar bin Khattab? Astagfirullahaladzim. Minum dulu. Siapa tadi? Abdul Muthalib datang ke dukun wanita ini. Bagaimana ini Mbah Dukun? Ini saya sudah nazar ingin nyembeli anakku yang ke-10, tapi ini anakku yang paling aku sayangi, paling aku cintai, namanya Abdullah. Gimana cara membebaskannya? Tak kasih jalan keluar. Kamu undi saja anakmu yang namanya Abdullah itu, namanya kamu tulis, kamu undi dengan 10 ekor unta. Terus kamu undi pakai saham, pakai anak panah. Dulu kan undiannya pakai anak panah. Setelah diundi yang keluar namanya Abdullah, tetap Abdullah curo nyembelih. Gimana Mbak Dukun kok masih keluar namanya Abdullah? Kata Mbak Dukun, tambah lagi 10 ekor unta, 20. 20 diundi lagi yang keluar Abdullah lagi. Ah, ketika disuruh nambah lagi 10, berarti berapa? 30 inilah ketika diundi keluar nama Abdullah lagi. Saman kira namanya namanya Abdullah lagi, sampai 100 ekor unta muncul terus Abdullah, Abdullah, Abdullah, sampai 100 ekor unta diundi, baru yang keluar 100 unta. Pada masa itu Abdul Muthalib nyembelih 100 unta untuk menebus putranya itu. Terus dibagi-bagikan ke orang-orang Quraisy, fakir miskin Quraisy, dibagi-bagi semua. Saking pinginnya anaknya ini selamat. Makanya dalam riwayat Rasulullah mengatakan, dalam riwayat ya, perlu dicek kesahihannya. Di sini dicantumkan dalam kitab Tarikh At-Tabari dan Ibnu Hisham. Rasulullah pernah berkata seperti ini, menurut riwayat ini, ana ibnu dzabihaini. Aku adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih. Kata Nabi, kata riwayat ini, aku adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih. Maksudnya adalah Ismail alaihissalam. Karena Rasulullah kan nasabnya sampai ke yang punya kitab dibaca nanti nasabnya. Yang kedua, yaitu siapa tadi? Abdul. Hampir disembelih dua-duanya. Nah, kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Abdul lahir, disayangi sama Abdul Muthalib luar biasa, melebihi cintanya kepada anak-anaknya yang lain. Disayangi Abdul ini, ganteng rupawan. Maka Abdul Muthalib mencarikan istri yang cantik, bangsawan, terhormat untuk putra kesayangannya. Namanya siapa? Namanya adalah Aminah. Aminah ini siapa? Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Alhamdulillah. Wa hiya yawma idzin tu'addu afdala imra'atin fi Quraisy nasabah. Ini wanita pada waktu itu terkategorikan wanita yang paling terhormat, paling istimewa dari bangsa Arab pada waktu di Quraisy pada waktu itu. Nikah. Lah nikah ini Abdullah ini melanjutkan kebiasaan orang Arab, yaitu dagang kemana? Ke Syam. Berangkatlah Abdullah kemantin baru, masih sayang-sayangnya tuh sama istri. Berangkat Abdullah melanjutkan kehidupan hijrah. Waktu di kota Madinah sakit-sakitan. Si Abdullah ini sakit-sakitan. Abdullah dirawat di keluarganya. Siapa? Di keluarganya. Bukan ibu. Kok ibu sih? Coba pikiran, ayo. Ibu apa nenek? Nenek. Oh, Salma itu istrinya siapa? Hashim. Berarti apa? Nenek. Karena di sana kan punya paman-paman banyak nih, paman kakak, kayak paman gitu loh. Dirawat di sana, wafat di sana. Ninggalkan Aminah yang masih muda mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kabar kematian itu sampai ke Aminah, sedih Aminah. Aminah menyenandungkan syair kesedihan. Da'athul manaya da'watan fa'ajabaha wa ma tarakat fin nasi mithla ibni hasyimi. Kematian telah memanggilnya dan dia telah menerima panggilan itu. Tidak ada lagi dunia ini meninggalkan seorang pemuda seperti Ibnu Hasyim. Maksudnya Ibnu Hasyim ini siapa? Ya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim itu maksudnya. Anaknya Hasyim. Istimewa Abdullah itu. Nak sedih Aminah ini. Saking cintanya sama Abdullah, ini Aminah tidak nikah lagi sampai wafat. Bagaimana ceritanya Ustaz? Besok saya lanjutkan. Subhanakallahumma. Ada pertanyaan dulu, silakan. Di besok akan saya lanjutkan sampai mana tadi wafatnya siapa? Wafatnya Abdullah, ya kan? Nah, nanti akan menuju ke lahirnya Rasulullah. Ini pembukaan saja. Insyaallah besok kita teruskan bapaknya Rasulullah wafat lah, Rasulullah lahir. Nah, bagaimana kelahirannya? Insyaallah besok akan kita jelaskan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.